Agista Mania Indonesia. Nela Karisma, Perdana Rekod Surabaya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel favorit Perdana Rekod Surabaya. Dan ingat, jangan download video MP3 produksi Perdana Rekod Surabaya. Biar musisi tetap bisa berkarya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel favorit Perdana Rekod Surabaya. Dan ingat, jangan download video MP3 produksi Perdana Rekod Surabaya. Biar musisi tetap bisa berkarya. Terima kasih.